Chanira manja. Eta. Eta shavagraos. Nira. Nira shlira piyama. Manja. Manja nira sasauran. Sapratane pun Raden Sanghyang Wasikeni. Sumarken manikan prataka jajia. Gatot gata. Sapot. Waduh. Mentang-mentang amat lu. Sahanya. Wajak weh wabri gitu. Amuing. Anom emut nom. Impian uwa anom. Waduh. Duka si Satria cek dikenal mana itu? Urang mana? Duka mana itu? Hei! Ya. Untung si cerewong di karaton sia. Halinya. Ulah kaget Gatot Kaca. Anjen anu kasebut Gatot Kaca. Amuing. Budak di mana, Jang? Nyaha geus sakeureut jeung urang anir budak teh. Ah, urang anir mana sih, ya? Eta ning bari teh masuk. Noko da 5 teteh. Enak udah 5 apel. Oh, ayeuna anu muka toko kaset. Mancung-mancungna euy kasep-kasepna cempo. Bangirna juga irung aing nya. Cek aing mah jiga miluan. Punten. Assalamualaikum. Punten abdi jalmi beragami. Ya jiga anu irungna kacocokan nya mah euy. Punten euy. Gatot Kaca. Satria anyar pinangih. Ulah kaget ya kaula. Ulah kaget ya uing nya mah. Geura suguhan. Tobat teuing atuh. Aya Bagia sadatangna awak maneh Satria. Apal kakawalan ye? Dupi anjeun teh saha urang mana? Naon maksud? Ngaran kaula Sanghyang Wasigeni. Kaula ti pesantren atau ti padepokan Talaga Warna. Talaga Warna ti mana? Talaga Warna sakiduleun satengah. Asupna ka wilayah Wirata. Nih. Oh, leres. Mah di Singaparna. Nah, jor-jor ka Singaparna. Kue teh warnana sarua euy. Aya naon maksud anjeun datang ka hareupeun kaula? Gatot Kaca. Kaula wadaran pasantren putra murid Pangresa jeung Eyang Guru Wikuwasi anu tutas alapan tina katimulan kagagahan kasaktian kamandragunaan. Kaula nguriling ngan tanding anya sang ngan lawan. Perlu kaula nyaho kana getih serangan. Bisi anyen teh nyaho dewa geus dipecak dijajal kabeh bie. Uyuh. Amuing. Aya keneh jelema kieu nya. Opat ratus opat dewa dempak kaula. Karunya tepi ka dempaknya. Cina tarang kana irung, cina irung kana gado. Goblong, sieu teh. Nih, sieu teh. Aeh, nya. Sorry. Poe mangkukna kaula geus ngarengsekeun jago ti Wirata ngaranna Seta. Utara prasangka. Aki kayaknya anjeun. Guru ongkohnya. guru maneh geus eleh. Dewa sesembahan maneh eleh. Kabeh eleh. Ku Raden Sanghyang wasi geni. Saguru jeung kuring. Nya. Saagami. Oke. Ai maksud anjeun ieu teh kumaha? Kaula deuk mah sak sakur jelema anu kasebut. Asak dina ilmu penemu jaya kawijayaan katimulan kagagahan kasaktian jeung kamaragunan. Ngadenge beja yeun Gatot Kaca nu kawentar hiji jago. Sarta tulang punggung negara. Ti militer jadi kepala angkatan perang negara. Ti sipil jadi kepala daerah. Ulah ngukur bejana kana teh hayang mecak jajatan. Guru na geus eleh. Dewa nu ngauban geus eleh. Kari kana teh hayang mecak jajatan Gatot Kaca. Anjeun Gatot Kaca. Jawab euy. Bade gaduh gaja. Jaga dobaja. Ye. Ye hayang ngadagur jeung tukang Mang Ujang. Agan emut kana impenan pun bapa. Nom anom. Satria Wasigeni. Kaula. Anjeun wedalan pasantren. Kapina. Ai di pasantren anjeun ngalap katimulan wungkul, kagagahan wungkul, kasaktian wungkul atawa teu ngalap jeung ilmu kasampurnaan jiwa anu disebut kayakinan hirup dina beragama. Agama eta aturan hirup manusia. Saling dumadi kudu make peraturan hirup anu luyu jeung sifat manusana. Memang kaula teh ngahontal ilmu kagamaan. Jelema beragama kitu pamolah. Kapan dina agama ditantukeun ulah ujub takabur. Sakabeh manusia teh anu unggul tengkep dengdeng papak sarua. Gatot Kaca teu perlu loba nyarita nanahkeun anjeun lalaki langit lalanang jagat coba kaluar Gatot Kaca. Wa. Nyangakeun kawajiban hidep ye teh mangrupikeun getah kanggo di alam dunya. Anu bakal nyontohan kaujuban kata kaburan ieu teh rupina sakedik seueurna bakal manjing kana politik bakal ngarubuhkeun angkatan bersenjata wajib ieu jami teh kenging ajaran. Ai maneh geus tega lara dina nangtukeun nasib eta cita-cita. Memang tega? Tega pati. Memang tega? Henteu anjeun keur mabok mah. Kaula sehat pikiran teh keur naon? Ye. Bisi aja tina ha. Ia legen anu katuhu labu dipake jabak batu kau ditegakkan. Dipake jabak batu ancur. Jadi korar. Labu depak sayi. Gak walak. Bulak. Ia jadi ia budaknya jago. Bisi tina ha. Lain bohong abdi. Pokoknya abdi matara gak bohong. Agak minu di siapun. Beres tama. Ia tapas nanti kurik. Ia bisi kurang percaya ya. Ia legit katahu labu dipake degel batu acur. Labu dipake depak cai gagulak. Jadi bisi Gatot Kaca jat bagi tadi jago tadi pecak-pecak Raden Sanghyang pasti gede. Eta irungna kacocokan teteh kumaha. Tempokan sing sini. Ah na molongo irungna mah sarua teteh. Eta meureun dina probah gotna meureun teteh. Wan acor pilihan. Coba keluar. Gatot Kaca. Coba. Gatot Kaca nira. Puna ba. Samat inung nunganung bapan wayuga inget-inget jampe paeh cayina. Tungkul kana juku tangah kasarapan. Haja kaken bacot. Haku sing bakal meladeni kedik jayamu. Laden! Ya! Gatot Kaca! Aduh! Jurus naon ya. Di dewa teu aya di si seta teu aya tapi di si Gatot Kaca aya jeblag ya. Naon ya. Der, kada der. Der. Bantu doakeun kaula. Der. Kada der. Ulah hilap der. Saayat sakalimah der. Pokona ieu kalimah ti abdi anggo den. Nya. Cing sok baca. Didi kejelak, didi kejerung. Lupa kisah katabian. Puduk dan dicakak hurang. Ini lain. Ini lain puduk. Oh ya. Wah. Sat. Sat, ya ulangnya guru. Sat. Coba. Gatot asa. Gatot kasanila. Nanakan anjen di jalan rana punyulinga papa tampanan dan palingan kau lah. Maju bintang. Iya. Nyata kuat awak mana? Budi yang ngerep. Iya. Cara budi. Cukup dua. Kau lah minta pang balasan awak mana? Raja musti. Sawa pop. Waduh. Aya leuwih nanti pada jam musti. Budian nangarep. Waduh. Braja wi kalbak. Pop. Pina gas terkasa. Pop. Braja nita. Braja lamadan. Braja wi saja. Braja nita. Aya leuwih nanti beraja rendah. Waduh. Yang ujang boha impian bapak teh napak. Yang. Waduh. Uyah raya wora euy. Beraja musti teu mati. Beraja denta teu mempan. Beraja wisesa nya kitu. Panca beraja teu mampu. Tapi lamun ku beraja ti aing mah beres juga. Beraja naon? Beraja romeh. Tidak benar. Koma lamun ditambahan ku aing. Naon ye? Aing boga ilmu beraja totomeun. Miluan. Ringin sungsang tampan. Aduh, ampun, Gatot Kaca. Aduh. tarima eleh, Gatot. Haling, haling, haling, si haling, haling, haling. Haling. Degdal sia. Dikenor gua bi. Ya. Nyoh atuh sate pinter aing teu bae. Uhur sia. Kabina bina teuing. Kumaha geus kitu sia de kumaha? De kumaha? De kumaha? Kumaha? Haling, haling, haling, haling. Iya, hatur lumayan jabat tiwaringin sungsang bajing akiri. Iya, lumayan. Siya, siya. Oli kardan. Siya. Ampun. Nah, siya cuman ilah mokot gitu. Ah, geleh, atur daeng mah. Wadalan pasantren ujub takabur gitu. Malengos tina hukum, cek hukum, ulah ujub, cek hukum, ulah takabur. Nah, aing manehna nyontohan teu bageur ku aslin anak pasantren. Sia. Urang ajar. Haling, haling, aing, aing, aing. Deuk naon sia? Miluan. Haling, cicing. Cicing. Tadi sia. Aduh, Den. Ampun, emang mah ulah dibebantun. Ya. Emang mah mui sekedar nyerengan petuduh jalan. Emang mah sumpah teu gaduh niat goreng. Emang mah sumpah nah, demi Allah, demi Rasulullah. Emang mah saksi bumi, saksi langit, kaluhur ulah sirungan ka hanapulah akaran. Emang mugi-mugi emang lamun lepat bulu kelek ulah jaradi. Dead. Aduh, dead. Dead. Siya dek pipiluin. Bawa dead. Bawa dead, sumpah tege. Bawa kadesa teg, bawa degiar badeng. Degiar pindak badeng. Bawa sejual beli tukang badeng. Tukang jual beli pindak badeng. Dan pindak deles. Yuk, yuk. Bawa balik, siya. Bawa dead. Bejakin ka guru siya. Tamahan deh itu ilmu. Ditunggu kain. Sok. Isya dekat nyuwun isya. Aduh, Neng, ampun Neng. Ih, sapi isya nyebut Neng aing. Ya laki aing teh. Ampun teh jangan kolot aing jeung sia teh. Eh, bah. Isya. Pek balik bawa tah babaturan maneh naon dulur kayaknya abdi mah dulur teh kieu teh lahir kan dulur sa guru abdi mah kitu prijogi ka uning aku Imas. Aduh makaning aing keur heuy di sisir kan untung kana letah bung kana beungeut geuleuh. Haling aing lumayan sia miluan. Sok. Beurang puting ditunggu. Ieu ye sarung aing ka dihukum sama nyong. Ieu. Sok. Datangkeun guruna, bapana, indungna, bibina, mangna, alona, uana, adi beuteungna, mitohana, lahuan, tetangga, RT-na, RK-na, lurahna, sok. Maju kain. Waduh. Lamun tepi ka lurah na RT na ngadukung kana kaujubannya jelema. Silo kabeh. Wujudna jelema di jerona kelong. Kelong. Ini sia. Buru-buru init anjing. Nya. Maneh lamahin lah. Aduh, Ren. Cik mangge ulah ujub takabur. Kapan ujub takabur teh ku agami di pandran. Den di alam dunia tiaya jago. Geramanga buka dina sejarah karuhun-karuhun urang. Nu jadi raja anu, nu gagah sakti, nu bisa napak sansang ngelengit itu iya. Marah raut den, eweh jago. Nu ayah kari urang, najan luhur ilmu jemar panalar den sugih pangarti. Najan urang ilmu ditelepukan lamun akhlakna urang teu bener cilaka den. Lamun tekadna ujub takabur silaka. Nu penting ngamu mulai akhlak asuh ku katerangan agama jeung dirigama. Bener. Kitu den. Coba tak bagbati gurag-gurag den sabat peuting ge bae sok bere pitu ka Aden. Tah ayeuna ku Aden kalaksanakeun Aden teh jadi banyak ageus sia ngomong. Lo bayangkeun sia mah. Paden we ampun Kakang tulungan kaula Kakang. Geus kieu mah den teu tiasa nulungan. Ratu terangah hukum pemerintah terah nyiksa angin lagu lampah nu bakal jadi hakim nadiri melaka deh buah deh melak goreng buah goreng lamu melak goreng buah na gorengan dehnya eyang guru tulung sakumaha jang di salira di mana aya karepot kedahnya mas salira. Eyang, tulungan, eyang. Ya, kuningakan putu, silaka, kusi gasa-gasa. Eyang, tulung eyang. Parat, gegen pranawasi genit, tabros kana pandangu sangwi kuwasi. Sapratane pun cunu. Mama niranga temane wuh pagulingan rana. Mama niranga temane wuh pagulingan rana. Kene rakang prata. Prata. Hatur tiwas Bapak Guru. Bapak Guru abun sadas kan ukur beja abdi mah demetrak dikira abun. Ya. Oh, lain ge jago atuh. Teka hartos kaula nun ai dewa eleh ku kaula seta eleh naha ai sigatot kasa nama. Di dieu luhurna panawa. Memang dina alam pawayangan senah nu kawasa dewa. Syariatna nu ngatur teu dewa, panawa ge di bawah naungan dewa. Tapi tingali ngalalampahan jabang tutuka, umur Gatut Kaca kakara 3 taun setengah naha geus bisa ngelehkeun naga percona di bon ka sawarga. Pandewa teu kuat ku naga percona. Tapi Gatut Kaca bisa mampu. Cacakan umurna kakara 3 taun setengah. Komo ayeuna geus dewasa, geus pepek, ku ilmu-ilmu jeung kamatihan-kamatihan. Teungeul nu mana anu karasa? Bajingna kiri, satapangrengu sareng waringin sungsang, tapak mangala. Ta eta tilu dewa, hiji dewi. Kungsi ngamuk di sawarga dewa teu kuat ku bajingna kiri. Pantes atuh. Tulungan eyang geus janji kaula. Elmu nu dibikin ka angin kakarak 20%. Keun isuk pagetu bisa ditamahan. Tapi eueuh deui pikeun waktu singkat iwati kula kudu campur kana ieu urusan. Nuhun, aduh nuhun Bapak Guru. Nuhun. Bapak Guru bager. Bapak Guru kasep. Ah, siap ngolok. Kasepin kak guru. Nginyem baju we kaulanya. Kula dek asup nga baju miraga sukma kawak mane. Aing nubaka nyingerepan si Gatut Kaca. Nuhun. Eyang. Oh. Kosongkeun hate. Mangga. Lajeng sangwi ku lebet asup nga baju miraga sukma dateng Raden Wasi. Gatut Kaca, coba mino Gatut Kaca. Aduh, gan, tahun itu kegeruan deui gan, gan kegentra deui waspada, agan. Sapa maju Gatut Kaca. Acer. Oh, my God. Thank you.